Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tema ceramah pada kesempatan yang baik ini adalah tentang kesuksesan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata sukses, kalau kita lihat pada kamus bahasa Indonesia, berarti keberhasilan dan keberuntungan. Setiap orang pasti mengharapkan kesuksesan, pasti mengharapkan keberhasilan. Akan tetapi keberhasilan tersebut tidaklah mudah untuk diraih kecuali terpenuhi padanya dua hal, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Kata beliau, lil insani quwwatan, manusia itu memiliki dua kekuatan, di mana pada masing-masingnya berbeda-beda kekuatan tersebut. Kalau dia manfaatkan baik-baik, maka akan dia raih kebahagiaan, dia akan raih keberhasilan dan keberuntungan itu. Yang pertama adalah kuwatun ilmiyatun nadhariyah. Yang kedua, wa kuwatun amaliyatun iradiyah. Kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Ya. Maka kebahagiaan yang sempurna itu tergantung dari bagaimana seorang itu sempurna di dalam memiliki kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sempurnanya kekuatan ilmiah caranya dengan mengetahui lebih dekat, dengan mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan dengan mengenal jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengenal kemampuan diri dan mengenal kekurangan-kekurangan diri. Maka inilah yang dimaksud dengan kekuatan ilmiah. Kalau seorang bisa mengolahnya, seorang bisa menguasainya, semakin dekat dia dengan Allah, semakin dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kenal dia dirinya sendiri dan apa kekurangan-kekurangannya, maka kaitannya adalah dengan kuwatun amaliyah, kekuatan amaliyah. Nah, bagaimana sempurnanya kekuatan amaliyah? Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wastikmalul kuwatil amaliyah al-iradiyah la yahsulu illa bimura'ati huquqihi subhanah 'alal 'abdi wal qiyami biha ikhlasan wa sidqan wa nushan wa ihsanan wa mutaba'atan wa syuhudan liminnatih 'alaihi. Ya, sempurnanya kekuatan amaliyah tidaklah bisa terwujud, tidaklah bisa tercapai kecuali dengan memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya. Seorang hamba harus tahu apa hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dengan penuh ikhlas, dengan penuh ketulusan, penuh kejujuran. Maka dengan dua hal ini, hadirin yang dimuliakan Allah, seorang akan menggapai kebahagiaan, akan menggapai kebahagiaan yang sempurna. Apa hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayya'buduh wa la yushriku bihi syai'ah. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya agar mereka beribadah kepadanya saja dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Hak Allah atas hambanya bahwa hamba itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita bicara ibadah sangat luas cakupannya. Ya, sebagaimana dimaklum bahwa ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini definisi ibadah. Ya, sehingga sangat luas cakupan ibadah tersebut, termasuk di antaranya doa. Ya, termasuk di antaranya tawakal, termasuk di antaranya istighatsah, termasuk di antaranya isti'anah, termasuk di antaranya adzbah, menyembelih. Maka seluruh macam-macam ibadah tersebut ya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena inilah hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya. Dan hamba tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun dalam beribadah kepadanya. Inilah makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, yang lain salah. Isa alaihissalam bukan Tuhan, Uzair bukan Tuhan, patung-patung bukan Tuhan. Ya, jin-jin bukan Tuhan, dukun-dukun bukan Tuhan, enggak berhak untuk diminta. Para penghuni kuburan bukan Tuhan, enggak berhak untuk dimintai tolong. Yang berhak untuk diminta hanyalah Allah, yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah ya Allah kami mohon pertolongan. Padahal ya, mohon pertolongan bagian dari ibadah. Namun di sini ditekankan lagi. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah ya Allah kami mohon pertolongan. Ya, padahal mohon pertolongan bagian dari ibadah. Kenapa? Ya, realitanya banyak manusia terjatuh ke dalam kesyirikan dalam urusan ini. Ketika dia meminta, ketika dia mohon pertolongan, tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masallallahu alaihi wa sallam. Ya. Justru dia datang ke dukun, justru dia datang kepada tempat-tempat yang dianggap keramat, kemudian mengadakan ritual-ritual di sana. Ya, belum lama ketika gunung Merapi meletus, ya, bencana menimpa, justru kesyirikanlah yang dilakukan oleh sebagian orang dengan menyembelih ya, kerbau atau sapi di tugu. Untuk apa? Untuk menyumpal gunung Merapi. Sallallahu alaihi wasallam. Isyadah. Ini merupakan perbuatan sekutu, penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak rela disekutukan dengan apapun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Ini merupakan kezaliman. Dengan tidak memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala merupakan kezaliman. Bahkan Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang teramat sangat besar. Ya, dikatakan kesyirikan pada kezaliman, kita lihat kepada maknanya. Kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'i, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sebaliknya, yang dinamakan hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa kesyirikan dikatakan sebagai kezaliman? Iya. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan jagat raya ini, Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa ketika mereka meminta, mohon pertolongan, justru mintanya kepada selain Allah? Bukankah ini kezaliman? Apakah batu-batuan itu, apakah gunung-gunung itu menciptakan mereka? Tidak sama sekali. Maka inilah yang disebut sebagai kezaliman, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bahkan kesyirikan itu merupakan puncaknya kezaliman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kembali bahwa sempurnanya kekuatan amaliyah adalah dengan cara apa? Memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Nah, sebaliknya, apa hak hamba yang didapat dari Allah ketika mereka tidak menyekutukan Allah? Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Nah, maka kembali hadirin yang dimuliakan Allah, ya, kesempurnaan amaliyah tadi caranya adalah betul-betul melaksanakan, ya, hak, menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan semaksimal mungkin, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan jujur, barulah orang tersebut akan menggapai apa yang disebut dengan kebahagiaan yang sempurna. Pertanyaan, apakah kebahagiaan itu senantiasa berkaitan dengan nikmat? Apakah seseorang yang beribadah itu, ya, dia akan mendapatkan nikmat di dunia ini? Jawabannya adalah tidak selalu. Ya. Ada satu contoh kasus, ya, dan saya dengar sendiri, saya ini sudah banyak beribadah, sudah sholat malam, banyak berdoa, tapi hidup saya kok seperti ini saja, nggak ada perubahan. Emangnya kalau ibadah itu membuat orang kaya? Enggak. Ya. Perlu diketahui dan perlu disadari bahwa yang namanya dunia ini, ya, adalah tempatnya ujian dan cobaan, bukan tempatnya pembalasan. Pembalasan adalah tempatnya di akhirat. Pembalasan tempatnya di akhirat. Ya. Yang baik dibalas dengan baik, yang jelek dibalas dengan jelek. Adapun di dunia, tempatnya ujian dan cobaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahim. Memiliki nama Ar-Rahman, memiliki nama Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terkandung di dalam dua nama tersebut sifat kasih sayang. Lalu apa bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman artinya bahwa kasih Allah Subhanahu wa taala mencakup seluruh makhluknya, yang beriman maupun yang kafir. Adapun Ar-Rahim, kasih Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Ya. Dan perlu diingat sekali lagi bahwa kasih Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman bukan hanya dalam bentuk nikmat. Akan tapi bisa juga dalam bentuk ujian dan cobaan ataupun musibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan uji dia dengan musibah. Artinya musibah yang diterima ini merupakan apa? Kehendak baik Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Saya hanya ini mengingatkan. Hanya ingin mengingatkan bahwa ya, kehendak baik itu bukan berarti hanya berupa nikmat saja. Akan tapi ujian pun termasuk dari kehendak baik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal falamsal. Manusia yang paling keras cobaannya adalah para anbiya, kemudian orang-orang yang serupa dengannya dan seterusnya dan seterusnya. Semakin mirip seorang itu dengan para anbiya wal mursalin, maka semakin keras cobaannya. Apakah Allah enggak sayang? Allah sayang. Jadi harapannya enggak ada lagi omong-omongan bahwa Allah enggak sayang kepada saya. Ini keliru. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami, kata Allah, telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta. Ujian itu bisa memisahkan antara orang yang dusta dengan orang yang jujur. Dengan ujian akan diketahui siapa orang-orang yang kokoh di atas keimanannya, siapa yang hanya di mulut saja dalam keimanannya. Ini dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat wa basyiris sabirin. Sungguh merupakan keniscayaan, kata Allah, kami akan menguji kalian, kata Allah. Akan tapi kapan itu? Ya, kita enggak tahu kapan diuji. Kita enggak tahu kapan diberikan musibah. Ya, kita enggak tahu. Ya, karena memang batilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang akan kami gilir kepada manusia. Si A hari ini, besok si B, besok lagi si C dan seterusnya muter. Kita enggak tahu. Tapi merupakan keniscayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hambanya. Dan perlu diketahui Allah tidaklah menguji hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji suatu jiwa, tidak membani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, ketika datang musibah tersebut, ketahuilah bahwa kita mampu untuk menjalani musibah tersebut. Ya. Jangan mengatakan, oh saya enggak mampu. Keliru. Karena kalau Anda enggak mampu, pasti Allah enggak akan menguji hal tersebut dengan kepada Anda. Nah, dengan demikian ya, ada early warning, ada peringatan dini agar kita siap menghadapi hal tersebut. Ya. Kalau kita memiliki kesiapan, begitu datang musibah, begitu datang cobaan, siap kita. Oh ya, ini kehendak baik Allah. Oh ya, pasti ini saya bisa lampaui, saya bisa jalani hal ini. Ya, enggak ada menyerah. Pantang menyerah, jalan terus. Bismillah, pasti Allah sayang kepada saya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bagi mereka yang beriman, ya semuanya itu baik. Ya. Dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Enggak ada matinya, semuanya baik. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laisa dzalika illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman, di mana seluruh perkaranya itu baik. Dan yang demikian itu tidaklah dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. Apa itu? In asabathu sarra'u syakar fakana khairallah. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairallah. Jika dia mendapatkan kenikmatan, kelapangan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jikalau dia mendapatkan kesempitan, kesengsaraan, kesedihan dan sebagainya, dia bersabar dan itu juga baik baginya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai takjub kepada orang-orang yang beriman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang tinggal bagaimana kita mengelola hati. Mengelola hati kita, karena memang dunia ini tempatnya ujian dan cobaan. Ya, kalau kita dapatkan nikmat, kita bersyukur. Kalau kita dapatkan musibah ataupun ujian, ya kita bersabar. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka dengan sabar ketika menghadapi musibah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan puji kita. Allah Subhanahu wa taala akan beri rahmat kita. Allah Subhanahu wa taala akan beri hidayah kita. Ya. Kembali kepada ayat tadi, merupakan keniscayaan bahwa Allah akan menguji kita dengan musibah-musibah. Ya. Katanya, bi syai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa dengan meninggalnya orang-orang yang dicintai, kekurangan buah-buahan. Jadi apapun musibah yang menimpa manusia, semua itu persentasenya baru sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita lihat berbagai malapetaka, musibah dan sebagainya, begitu dahsyatnya. Namun kata Allah ini baru sedikit. Bagaimana hari pembalasan nanti? Coba kita renungkan, bagaimana hari pembalasan nanti? Kalau ini saja yang begitu dahsyatnya, gempa bumi, gunung meletus, tsunami dan sebagainya, ini baru sedikit. Bagaimana nanti hari pembalasan? Sallallahu alaihi wa sallam. Namun kata Allah, wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang jikalau ditimpa musibah, mereka mengatakan, kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat-Nya, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Syuf. Ya. Ini merupakan apa? Kehendak baik Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, bukan hanya diberi nikmat, akan tapi dengan ujian dan cobaan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi ini poinnya. Kehendak baik, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, ya, bukan hanya ya berupa nikmat, akan tapi bisa pula berupa apa? Berupa ujian, berupa musibah. Datang sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidaklah menimpa seorang muslim dari kepayahan, keletihan, apapun yang tidak disukai oleh manusia disebut dengan musibah. Kepayahan, rasa sakit, kegundah gulanaan, rasa sedih, gangguan-gangguan, sampai duri yang menusuk. Ya, ini semuanya musibah. Tidaklah ini semua menimpa seorang muslim melainkan Allah Subhanahu wa taala gugurkan dengan musibah-musibah tersebut dosa-dosa orang tersebut. Bukankah ini kehendak baik Allah? Iya. Jadi yang dikira orang yang mendapatkan musibah itu, dia mendapatkan kesengsaraan itu berarti Allah enggak suka. Tidak, justru sebaliknya. Bagi orang yang beriman, ini justru sebaliknya. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kokoh, ya, laksana karang di tengah lautan, ya. Tahan dia terhadap terjangan-terjangan ombak yang keras. Inilah keadaan orang-orang yang beriman, yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub kepada mereka semua. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, kembali. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan, diperlukan dua hal tadi. Ya, kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Ya. Dan tidak selalu kebahagiaan itu, ya, tidak selalu kebahagiaan itu dalam apa namanya, kenikmatan-kenikmatan saja. Ada di balik itu kebahagiaan ketika seorang itu mampu menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang bahagia. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala membawakan faedah berikutnya. Kurang 8 menit ya. Enggak apa-apa. Faedah berikutnya, untuk menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat, beliau membawakan satu hadis. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullah wa ajmilu fit talab." Ini kunci sukses dunia akhirat dalam dua kalimat. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan profesionallah di dalam meraih cita-cita. Ya. Dua hal ini digabungkan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Sikap profesional, ya, digabung dengan takwa, ya, maka membuat orang tersebut tetap berada di atas koridor. Tapi kalau profesional saja dalam meraih apa yang dicita-citakan tanpa digabungkan dengan ketakwaan, nabrak-nabrak. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditabrak. Ya. Apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ditabrak. Demi apa? Demi ketemu misalnya kolega, demi mendapatkan proyek, demi mendapatkan dan seterusnya. Ya. Sebaliknya, kalau tanpa profesionalitas dalam berusaha, maka dia akan mendapatkan kesulitan dalam hidup di dunia. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, jama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi fattaqullah wa ajmilu fi talab baina masalihid dunya wal akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya ini, bertakwalah kepada Allah dan profesionallah dalam meraih cita-cita, beliau menjamak antara kemaslahatan dunia dan akhirat. Wa na'imuha wa ladzatuha innama yunalu bitaqwallah. Kenikmatan-kenikmatannya, kelezatan-kelezatannya itu diraih dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah ala nurin minallah. Ya. Raja'a thawaballah. Wajtinabu nawahih ala nurin minallah khaufa adzaballah. Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah dengan mengharapkan pahala darinya. Dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah dengan takut akan azab-Nya. Ini makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapai kebahagiaan tadi dunia akhirat, kemaslahatan dunia dan akhirat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, warahatul qalbi wal badani wa tarkul ihtimami wal hirsi syadidi wa ta'abi wal inadi wal kaddi wa syaqai fi talabid dunya innama bil ijmali fit talab. Ya. Kenyamanan hati dan badan, rahah dan terhindarnya dari kepayahan-kepayahan dan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan dunia, caranya adalah dengan apa? Dengan profesional. Kalau seorang itu bersikap profesional dalam berdagang, dalam bekerja, profesional, betul-betul profesional, dia akan berhasil. Ya. Namun, ya, ketika dia bekerja untuk mendapatkan dunia tersebut, ada koridornya. Koridornya apa? Takwa Allah tadi. Agar jangan sampai dia nabrak ke sana, nabrak ke sini kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dapatkan dunia dan dia dapatkan akhirat. Ini dua kunci. Ya, ini kata kuncinya. Ya. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan profesionallah dalam meraih cita-cita. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dia akan mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullah membawakan dasar-dasar kebahagiaan. ya. Kalau tadi sebab-sebabnya, sebab meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan, ada dua kuatan, kuatan ilmiah dan amaliyah, ya. Kemudian caranya untuk meraih adalah dengan takwa kepada Allah dan profesional. Nah sekarang dasar kebahagiaan. Dasar kebahagiaan kata beliau, al-usulul lati tambani 'alaiha sa'adatul 'abdi thalatha. Ya. Dasar kebahagiaan ya, yang dimiliki oleh seorang itu ada tiga. Wa likulli wahidin min hadid, di mana masing-masingnya itu memiliki lawan. Faman faqada dzalikal asla hasala 'ala diddih. Barang siapa yang terluput darinya dasar ini, maka dia akan mendapatkan lawannya. At-tauhid. Ini yang pertama. Dasar yang pertama adalah at-tauhid wa bidduhu syirk. Yang lawannya adalah kesyirikan. Barang siapa yang terluput dari tauhid, na'udzubillah min dalik, maka dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua as-sunnah. Wadidduhul bid'ah. Dasar kebahagiaan berikutnya adalah as-sunnah. Seorang melaksanakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, lawannya adalah al-bid'ah. Lawannya adalah al-bid'ah. Baik. Kalau seorang luput dari as-sunnah, pasti dia terjatuh ke dalam al-bid'ah. Enggak bahagia dia. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'ah. Wadidduhal ma'asiyah. Yang ketiga adalah ketaatan, dan lawannya adalah kemaksiatan. Yang ketiga adalah ketaatan, dan lawannya adalah kemaksiatan. Kalau seorang tidak taat, maka dia akan jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Walihadihi thalathah diddun wahid, wa huwa khuluwul qalbi minar ragbah fillah, wa fima indahu minar rahbah minhu, wa mimma indah. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah dasar-dasar kebahagiaan di atas tiga: at-tauhid, as-sunnah, dan at-ta'ah. Yang lawannya adalah asy-syirk, al-bid'ah, dan apa? Al-ma'siyah. Barang siapa yang melandasi dan ada pada dirinya tiga hal ini, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini wali-wali Allah. Mereka jalani kehidupan di dunia ini dengan apa? Dengan kebahagiaan. Menjalankan perintah Allah itu bahagia dia. Bahkan contohnya apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal ketika Nabi mengatakan, ya Bilal arihna bis salah, wahai Bilal bikin nyaman kami dengan sholat. Orang menjalankan sholat bahagia ya, bukan sebagai beban, bukan sebagai beban, akan tapi sebagai apa? Sebagai kebutuhan. Sehingga orang yang menjalankan perintah Allah, bertauhid, menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada Allah, maka dia akan bahagia dunia akhirat. Enggak ada rasa takut dan enggak ada sedih hati di dunia dan di akhirat. Siapa wali-wali Allah itu? Ya, apakah yang pakai ubel-ubel tinggi dan apakah yang punya berpenampilan demikian dan demikian? Tidak, tidak mesti seperti itu. Akan tapi apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa. Siapa mereka? Siapa saja? Itulah wali-wali Allah. Enggak perlu status. Ya, nggak perlu update status ini sudah jadi wali, enggak. Tapi siapapun yang beriman dan bertakwa itulah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak ada sedihnya buat mereka, nggak ada takutnya buat mereka di dunia dan di akhirat, karena mereka sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka telah memenuhi hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal mereka mendapatkan imbalannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini merupakan apa? Sebab untuk mendapatkan rahmat ya, dari Allah berupa surganya, berupa kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Nah, Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya tanda-tanda kebahagiaan dan keberuntungan, dan ini yang terakhir. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, min alamatis sa'adati wal falah annal abda kullama zida fil ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Di antara tanda kebahagiaan dan keberhasilan bahwa seorang hamba semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah ketawaduannya, semakin bertambah kasih sayangnya. Ini tanda. Wa kullama zida fi amalihi zida fi khaufihi wa hadarihi. Semakin bertambah amalnya, semakin bertambah pula rasa takutnya, dan semakin bertambah pula kewaspadaannya. Wa kullama zida fi umrihi naqasa min hirsih. Semakin bertambah umurnya, semakin berkurang keinginannya untuk mendapatkan dunia. Wa kullama zida fi malih zida fi sakhaihi wa badlih. Ya, semakin bertambah hartanya, semakin dermawan dia. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahih zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawaijihim wa tawadhu'i lahum. Semakin bertambah kekuasaannya, semakin bertambah ketokohannya, maka semakin dekat dia kepada manusia dan semakin ingin untuk bisa melayani manusia. Ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan dan keberhasilan. Wa alamatus syaqawah, sebaliknya, tanda-tanda kesengsaraan. Innahu kullama zida fi ilmih zida fi kibrihi wa tihi. Semakin bertambah ya ilmunya, semakin bertambah kesombongannya. Wa kullama zida fi amalihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi lin nas wa husni dhannihi bi nafsihi. Semakin bertambah amalnya, semakin bertambah kebanggaan dan ketakaburannya, dan bertambah husnudzan kepada dirinya, bukan husnudzan pada orang lain, kepada dirinya. Wa kullama zida fi umrihi zida fi hirsih. Semakin bertambah umurnya, bertambah keinginannya untuk mendapatkan dunia. Wa kullama zida fi malih zida fi bukhlihi wa imsakih. Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah kepelitannya dan kekikirannya. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahih zida fi kibrihi wa tihi. Semakin bertambah kekuasaannya, bertambah kekokohannya, semakin sombong dia, semakin takabur dia. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah tanda-tanda kesengsaraan. Adapun tanda-tanda kebahagiaan adalah sebaliknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, paling tidak sebagai rambu-rambu ya bagi kita agar kita bisa berhasil dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.